Telah kini aku datang, wahai kekasihku, lamalah sudah tak bertemu. Betapa rindu hatiku ingin berjumpa denganmu. Gembira hati tak terkira pada saat ini, yang aku rindu telah kembali. Setelah lama berpisah, ini kembali berjumpa. Bahagia, kau dan aku telah bersatu. Ingin rasanya aku memelukmu. Baik lakukan apa maumu. Ya sekedar pelukanku, peluk kerinduan. Janganlah engkau salah sangka. Bahagia, kau dan aku telah bersatu. Ingin rasanya aku memelukmu. Baik lakukan apa maumu. Sambutlah kini aku datang, wahai kekasihku, lamalah sudah tak bertemu. Apa rindu hatiku ingin berjumpa denganmu. Gembira hati tak terkira pada saat ini, yang aku rindu telah kembali. Setelah lama berpisah, ini kembali. Bahagia, kau dan aku telah bersatu. Ingin rasanya aku memelukmu. Baik lakukan apa maumu. Ya sekedar pelukanku, peluk kerinduan. Janganlah engkau salah sangka. Membina cinta bahagia. Bahagia, kau dan aku telah bersatu. Ingin rasanya aku memelukmu. Baik lakukan apa maumu. Ya sekedar pelukanku, peluk kerinduan. kan, janganlah engkau salah sangka. Semoga kan terlaksana membina cinta bahagia.